bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Gun Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala Ju Palapa. Thank you. gimana ini sudah?